Apabila mengerjakan sholat jamak takhir, zuhur dan asar, mana sholat yang dikerjakan lebih dahulu? Urut, ya, tetap berurutan. Dahulukan sholat zuhur, kemudian sholatul asar. Apakah, ya, dalam kondisi jamak takdim ataukah jamak takhir? Misalnya kita akhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Bertepatan waktu asar kita ingin turun. Ternyata kita masuk ke dalam sebuah masjid yang imamnya baru mengerjakan sholatul asar. Maka kita masuk menjadi makmum, kita niat sholat zuhur, imamnya sholat asar. Jadi tetap harus dilakukan sholat az-zuhur. Karena itulah urutan yang disyariatkan di dalam agama kita ini. Demikian pula misalnya antara maghrib dan isya. Kita mengakhirkan sholat maghrib sehingga masuk ke waktu isya. Ketika masuk ke waktu isya, kita masuk ke masjid, mendapati imam sedang mengerjakan sholatul isya. Maka kita masuk ke dalam dan kita ikut bersama imam. Tapi kita meniatkan sholat maghrib. Namun bagaimana? Imamnya sholat isya 4 rakaat. Sementara kita yang wajib hanya mengerjakan 3 rakaat karena sholat maghrib. Maka apabila telah sampai pada rakaat yang ketiga, berarti imamnya berdiri. Imamnya berdiri. Ya, sementara kita tidak mungkin menambah ke rakaat yang keempat. Ya, karena sholat maghrib itu hanya 3 rakaat. Maka dalam hal ini dia boleh melakukan salah satu dari dua keadaan. Dia duduk, ya. Dia duduk walaupun imam berdiri. Dia tunggu imam kapan imamnya itu duduk. Ya, lalu kemudian nanti sama-sama salam. Atau cara yang kedua, dia duduk, imamnya berdiri, lalu dia berniat untuk melepaskan diri dari imam. Lalu dia sholat sendiri, lalu dia selesaikan rakaat terakhirnya, lalu salam. Lalu salam. Maka cara yang seperti ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, dikiaskan kepada keadaan seorang dalam kondisi darurah, seperti dalam kondisi perang. Ya, salah satu cara sholat khauf yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.